Bismillah, alhamdulillah wa ba'du. Wujubul iman biqurbihi min khalqihi wa anna dhalika la yunafi fi uluhi wa fawqiyatihi. Faslun. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad dakhala fi dhalika al-iman bi annahu qaribun. A'id. Karir. Wa qad dakhala fi dhalika al-iman بأنه قريب مجيب كما جمع بينه وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله تعالى في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقاله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه. طيب حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى وجوب الإيمان بقربه من خلقه وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته. Berkata Dr. Salih Fauzan حفظه الله تعالى wajib hukumnya beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat dari makhluknya, dan sesungguhnya mengimani dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya tersebut tidak menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Ikhwani rahimakumullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala telah menjelaskan kepada kita tentang dalil-dalil uluwullah, tingginya Allah di atas makhluknya, dalil-dalil tentang istiwa'ullah ala arsy, bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya, dalil-dalil tentang ihatatullah bi makhluqatih, Allah meliputi makhluknya, dalil-dalil tentang Allah Subhanahu wa taala menyertai makhluknya. Pada minggu yang lampau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menggabungkan dalil-dalil antara istiwa'nya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya dengan kebersamaannya dengan makhluknya, bahwasanya walaupun zat Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy-Nya maha tinggi di atas makhluknya, namun hal itu tidaklah menafikan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah menyertai makhluknya walaupun zat-Nya maha tinggi di atas arasy-Nya bersemayam. Maka pada pembahasan kali ini Syekhul Islam rahimahullah taala berupaya untuk kembali menjelaskan bahwasanya tidaklah ada kontradiksi antara tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya dengan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Faslun. Qala rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, wa qad dakhala fi dhalika al-imanu bi annahu qaribun mujib. Dan masuk dalam perkara ini, perkara mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bi annahu qaribun mujib. yakni mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat, qaribun min ibadih, dekat dengan hamba-hambanya, mujibun, menjawab seruan doa-doa hamba-hambanya. Kama jama'a baina dhalika fi qawli, sebagaimana Allah mengumpulkan hal ini, bahwasanya dia itu dekat dengan makhluknya, menjawab apa-apa diminta makhluknya, dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Aku di sini Allah. Sesungguhnya aku, yakni Allah, dekat. Jika bertanya kepada Muhammad hamba-ku tentang aku, katakan, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Aku akan kabulkan seruan, permintaan, doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatih. Sesungguhnya zat yang kalian seru itu lebih dekat kepada salah seorang kalian daripada leher untanya. Wa ma dzukira fil kitab wa sunnah min qurbihi wa ma'iyyatihi la yunafi ma dzukira min 'uluwihi wa fawqiyyatihi. Apa-apa yang dijelaskan dalam kitabullah, dalam sunnah Rasulullah, tentang dekatnya Allah, kebersamaan Allah sementara dengan makhluknya, la yunafi ma dzukira min 'uluwihi wa fawqiyyatihi, tidaklah bertentangan dengan apa-apa yang disebutkan dalam kitab, dalam sunnah, dalil-dalil yang menjelaskan tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Fa innahu subhanahu laisa kamitslihi syai'un fi jami'i nu'utihi, karena sungguhnya di Allah yang maha suci dia tidak ada yang dapat menyerupainya. Fi jami'i nu'uti, dalam segala macam sifat-sifatnya. Wa huwa 'aliyyun fi dunuwi, dia itu maha tinggi dalam kedekatannya dengan makhluk. Qaribun fi 'uluwi, begitu dekatnya dengan makhluk di dalam ketinggiannya. Ikhwani rahimakumullah, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan tentang wajibnya kita beriman dengan tingginya Allah SWT di atas makhluknya, bersemayamnya Allah di atas arasy-Nya. Itu pada kesempatan lampau. Maka diingatkan kita di sini bahwasanya wajib pula kita imani bahwasanya Allah selain dia tinggi di atas makhluknya dan menyertai makhluknya, dia juga dekat dengan makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas makhluknya, walaupun dia itu maha tinggi di atas makhluknya, tapi dekat dengan makhluknya. Dan ini bukanlah hal yang mustahil. Apa kata beliau di sini? Waqad dakhala fi dhalik, berkata Dr. Salih Fauzan, waqad dakhala fi dhalik ay fi al-iman billah. Dan masuklah dalam basalah beriman kepada Allah, al-imanu bi annahu qarib. Kita wajib mengimani Allah itu dekat. Dekat sekali dengan kita. Makanya Allah tidak perlu antum menyerunya dengan suara yang keras. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Enggak perlu menjerit-jerit. Kata Rasulullah pada para sahabat-sahabat yang berzikir keras, irbi'u ala anfusikum. Ya, kasihan diri kalian. Kalian bukan menyuruh Tuhan yang peka, yang tuli. Dekat Allah SWT, dekat sekali. Makanya dikatakan Kalau Syekhul Islam, al-imanu bi annahu qarib. Kita wajib mengimani Allah dekat sekali dengan kita. Mujib. Walaupun dia itu dekat dengan kita, ya. Dan dia maha tinggi dan dia mujibun li du'aihim, senantiasa mengabulkan doa-doa mereka. Kama jama'a baina dhalik ay baina al-qurbi wal ijaba fi qawlih. Sebagaimana Allah menjelaskan, menggabungkan antara kedekatan Allah SWT dan Allah menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadanya dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu tentangku, katakan inni qarib, aku dekat. Berkata Dr. Salih Fauzan hafizahullah, sebab turunnya ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika datang hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan aku dekat. Bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi? Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita hanya cukup berbisik-bisik kepadanya, atau dia jauh sehingga kita harus menjerit memanggilnya, menyuruhnya? Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi terdiam. Dia enggak tahu jawabannya. Dia menunggu wahyu. Subhanallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, dalam banyak kesempatan ketika ditanyakan suatu perkara, dia enggak bisa menjawab, dia diam. Ya. Dia diam menunggu datangnya wahyu. Ketika ditanyakan tentang roh, dia diam. Maka turunlah ayat, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Dalam banyak kesempatan Nabi ketika ditanya enggak tahu ilmunya, dia diam. Subhanallah. Sampai datang wahyu turun kepadanya. Maka ketika ditanyakan hal ini kepada Nabi, dia diam. Maka turunlah ayat, jika bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan fa inni qaribun, sesungguhnya aku itu dekat. Dekat sekali dengan orang-orang yang menyeru kita, yang menyeru dia tabaraka taala. Ujibu da'at ad-da' idza da'an, dan aku akan kabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku. Subhanallah. Tuhan kita maha dekat. Berkata Dr. Salih Fauzan hafizahullah, wa hadza yadullu 'ala al-irsyad ila al-munajati fi ad-du'a. Tentunya ayat ini menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita bagaimana cara bermunajat di dalam doa. Biduni raf'i saut, tanpa dengan harus mengangkat suara. Ya. Antum doa enggak usah angkat-angkat suara, dia dengar apa yang antum ucapkan. Cukup antum katakan dengan suara perlahan. Rabbighfirli, rabbisrif anni adzab jahannam. Tidak perlu antum menjerit-jerit, ya. Dia adalah orang Arab tadi, dia bertanya, ya Rasulullah, Tuhan kita itu, apakah dia itu dekat sehingga cukup kita berbisik-bisik dengan pelan, atau dia itu jauh sehingga kita harus menjerit memanggilnya? Subhanallah. Turunlah ayat ini. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, innal ladhi tad'unahu aqrabu ila ahlikum min unuqi rahilatih. Ketika mereka sedang berjalan, mereka berzikir dengan keras, mengangkat suara mereka, berkata Rasulullah, arbi'u ala anfusikum, kasihan dari kalian, sesungguhnya kalian bukanlah menyeru Tuhan yang tidak mendengar, yang tuli, dan dia menyertai kalian, dan sesungguhnya yang kalian seru itu lebih dekat kepada salah seorang kalian daripada leher untanya. Subhanallah. Mereka naik unta, tentunya begitu dekat dengan leher unta dengan mereka, tetapi Allah lebih dekat daripada itu. Wa fi hadhihi al-ayati wa hadha al-hadith dalalatun ala qurbillahi ta'ala min ad-da'i. Tentunya dalam hadis ini, dalam ayat ini menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang menyeru kepadanya. Bi ijabatihi, dengan mengabulkan doa-doa mereka. Subhanallah. Wa hadzal qurbu la yunaqidu 'uluwa. Kedekatan ini tidak harus menolak bahwasanya Allah Maha Tinggi. Jadi jangan dianggap bertentangan antara Allah Maha Tinggi tapi di dekat. Ya. Dalam bahasa Indonesia aja boleh antum katakan tentang apa namanya kekasih kita, walau jauh di mata tapi dekat di hati. Subhanallah. Kemanapun aku berada, aku selalu bersamamu. Ya, engkau selalu menyertaiku. Tengok doa orang-orang apa namanya surat-surat orang yang bercinta itu. Ya, subhanallah. Enggak harus dia itu ngumpul bersatu, enggak. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah jika kita katakan Allah itu Maha Tinggi tapi dia dekat dengan kita. Ya. Dekat tentunya bukan ya dengan zatnya, mustahil. Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, pendengarannya, penglihatannya, dia melihat, mendengar tanduk-tanduk kita. Walihada qala al-musannif, karena itulah berkata Syekhul Islam, wa ma dzukira fil kitabi wa sunnah min qurbihi wa ma'iyyatihi la yanafi ma dzukira min 'uluhi wa fawqiyatihi. Apa-apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam sunnah tentang dekatnya Allah dan kebersamaan Allah, semuanya ini tidaklah harus kita menolak apa-apa yang Allah sebutkan pula tentang ketinggian Allah di atas makhluknya. Dalam banyak ayat disebutkan ya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dekatnya Allah Subhanahu wa taala menyertai makhluknya. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum, dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Fa inni qarib, aku dekat. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami telah ciptakan manusia dan kami tahu apa-apa yang terdapat dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami itu lebih dekat kepadanya daripada urat nadi mereka. Taib. Dalam ayat lain, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Ingatlah ketika roh telah mencapai kerongkongan dan kalian melihat orang yang hidup melihat orang yang akan mati ini. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat kepadanya daripada kalian namun kalian tidaklah melihatnya. Tayyib. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan dekatnya Allah yang terdapat dalam kitabnya, dalam sunnahnya, tidak harus kita menolak dalil-dalil lain yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas makhluknya. Berkata yakni Syekh Fauzan hafizahullah, "Li'anna al-kulla haqqun wal haqqu la yatanaqad." Karena semuanya itu hak, semua dalil itu benar. Kalaulah dia dalil benar, tidak akan mungkin semua dalil yang benar ini saling bertentangan satu sama lainnya. Mustahil. Pasti dia benar, cuma ini harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Kalau salah paham, tergelincir. Yang salah paham, muncullah paham al-hululiyah, bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya. Itu yang salah paham dalam memahami ayat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia beserta kalian dimanapun berada. Kata mereka, berarti Allah selalu menyertai kita, bersama kita, ya, bercampur dengan kita. Ini batil, salah. Allah tidak akan mungkin bercampur dengan makhluk, berpisah. Wa li'anna Allah ta'ala laisa kamitsli syai'un fi jami'i nu'atihi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitsli syai'un, tidak akan ada yang sama dengannya fi jami'i nu'atihi, dalam semua sifat-sifatnya. Ai sifatih. Fala yuqalu idza kana fawqa khalqihi fa kayfa yakunu ma'ahum? Maka jangan sampai dikatakan jika dia itu di atas makhluknya bagaimana menyertai mereka. Subhanallah. Karena hadza sual nashi'un an tasawwurin khati'in. Karena soal ini muncul daripada pemahaman yang salah. Huwa qiyasu subhanahu bi khalqi. yang mengkiaskan hal ini dengan makhluk. Dia kiaskan, dia analogikan Allah sama makhluk. Ya. Wa hadza qiyasun batil, dan ini tentunya qiyas, analogi yang batil. Li'anna Allah subhanahu laisa kamitsli syai'un, karena Allah tidak akan ada yang sama dengannya. Subhanahu wa ta'ala. Berkata Dr. Salih, fal qurbu wal 'uluwu yajtami'ani fi haqqi. Dekat, sifat dekatnya Allah dan tingginya Allah, sifat dekatnya Allah dengan makhluk dan tingginya Allah di atas makhluknya, yajtami'ani fi haqqi. Kedua-duanya itu kumpul dalam hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'azamatihi wa kibriyaihi wa ihatatih. Menunjukkan betapa besarnya Allah, agungnya Allah. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi seluruh makhluknya. Karena dia maha tinggi, maha besar. Ya. Begitu dekatnya dengan makhluknya walaupun dia maha tinggi, meliputi makhluknya. Wa anna as-samawati as-sab'a fi yadihi ka khardalatin fi yadil 'abdi. Bosnya langit itu yang 7 lapis di tangan Allah, ka khardalah, bayangkan batu saja di tangan salah seorang kita, subhanallah. Tuh bayangkan, ya. Begitu besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diumpamakan langit bumi itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana batu kerikil kecil di tangan salah seorang kalian. Subhanallah. Besar sekali Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwan, ibadallah. Zat yang maha besar, bagaimana dia tentang? Bagaimana dia yakni ditantang Allah Subhanahu wa ta'ala, bermaksiat kepadanya? Allahu Akbar. Fakaifa yastahilu fi haqqi man hadha ba'dhu 'azamatihi an yakuna fawqa 'arsyih wa yaqrubu min khalqihi kayfa yasha' wa huwa 'al-'arsy. Bagaimana dianggap mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang inilah sebagian daripada kebesarannya? Bagaimana dikatakan mustahil kalaulah dia di atas 'arsy-nya tapi dia juga dekat dengan makhluknya sebagaimana dia kendaki, walaupun dia di atas 'arsy-nya? Wa huwa 'aliyyun fi dunuwihi qaribun fi 'uluwihi. Maka dia Allah 'aliyyun, maha tinggi, fi dunuwihi, walaupun demikian dia dekat, maha tinggi dengan kedekatannya dengan makhluknya. Qaribun fi 'uluwihi, dia dekat dalam ketinggiannya. Dia maha tinggi dalam kedekatannya dan dia dekat dalam ketinggiannya. Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama dallat ala dhalika nususul kitab wa sunnah. Sebagaimana yang terdapat penjelasan dalam hal ini di dalam kitab dan sunnah. Wa ajma'a alaihi ulama'ul millah, dan telah disepakati oleh seluruh ulama-ulama dalam agama ini. Wa huwa min khasa'isihi subhanahu, dan ini adalah merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aliyun fi dunuwi ay fi hali qurbihi min khalqi. Dia maha tinggi walaupun dia itu dekat dengan makhluknya. Qaribun fi uluwih, walaupun demikian dia itu dekat di dalam ketinggiannya. Ay qaribun min khalqi fi hali uluwi ala arsy. Dekat dengan makhluknya walaupun dia sebenarnya maha tinggi di atas arsy-nya. Adapun daripada sisi maslakiyah, ya ikhwah, untuk apa kita belajar ini? Allah maha tinggi tapi dekat. Dia dekat tapi dia maha tinggi. Dia maha tinggi tapi dia menyertai kita. Untuk apa? Dari sisi nahiyah maslakiyah, yakni faedah yang kita dapat ambil daripada perkara ini, ikhwan, bahwasanya betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun demikian, walaupun dia maha besar, maha tinggi, begitu dekatnya dengan makhluknya, menyertai makhluknya, memantau makhluknya, mendengar makhluknya. Tentunya kita akan semakin merasa tenteram dan dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Subhanallah. Antum jalan sendiri, jalan malam-malam pulang lewat kuburan, merinding bulu roma ini, subhanallah, muncul rasa takut, maka yakinlah Allah dekat dengan kita. Antum pulang, ya, singgah di suatu rumah, rumah itu enggak berpenghuni, udah lama, Enggak ada tempat lain, hujan lebat, mau jalan terus bahaya antum singgah di rumah itu. Malam-malam suara anjing melolong kayak di film-film. Subhanallah. Kemana antum mau lari? Mau pulang hujan lebat. Dalam rumah, rumah dah lama enggak ditempati. Subhanallah. Ya. Ketika itulah dengan iman inilah mengimani Allah dekat dengan kita, menyertai kita, antum akan merasa tentram. Subhanallah. Ya Allah, inilah faedahnya. Ini dari sisi maslakiyah. Kita belajar asma wa sifat bukan sekedar belajar. Tidak. Semuanya ini membuahkan kepada kita ilmu tentang Allah yang membuat kita merasa tentram dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Antum sendiri malam-malam di rumah enggak ada orang. Subhanallah. Ya. Apapun antum bisa kerjakan. Mau buat maksiat bisa, enggak ada orang lihat. Tapi antum tahu Allah begitu dekat dengan antum. Hal ini ya ikhwan yang melahirkan sifat muraqabah, merasa terus menerus dipantau Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum salat, kalaulah antum merasakan Allah dekat dengan antum, Allah antum merasakan Allah di hadapan antum, maka dan buat salat kita indah, khusyuk. Bukan hanya gerakan-gerakan saja. Subhanallah, akan terasa nikmat antum bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum merasa Allah begitu dekat dengan antum, walaupun dia mah tinggi dalam berdoa, subhanallah. Betapa yakinnya kita Allah mendengar doa kita. Ini faedahnya, ini buahnya. Antum berbisik-bisik di tengah malam hari, jangankan yakni apa namanya? Istri kita yang sedang tidur mendengar, ya. Kita saja yakni hampir-hampir tidak mendengar apa yang kita ucapkan dengan pelan-pelan sekali. Allahumma ighfirli wa tub alayya, ya Allah ampuni aku. Terimalah taubatku. Allah Maha mendengar. Kalau andai kata Allah itu jauh ya ikhwan, jauh, bangun tetangga semua tuan berdoa. Ya Allah, ya Rahman, subhanallah. Zikir antum itu enggak ada yang pelan, kuat-kuat semua. Subhanallah. La ilaha illallah. Goncang masjid. Subhanallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Enggak perlu antum demonstrasi dalam zikir. Pelan aja. Ya. Jangan katakan ini kan supaya semangat. Dalam ibadah bukan masalah semangat enggak semangat, panduan. Jangan katakan supaya mengusir ngantuk. Ngantuk tidur. Enggak ada payah-payah. Antum mau salat ngantuk malam hari, jangan paksakan. Dilarang Nabi. Jangan-jangan seorang berdoa malah dia melaknat dirinya sendiri, salah ucap. Tidur kalau ngantuk, subhanallah. Ini buahnya ikhwan. Allah Maha Tinggi. Kalau antum pahami Allah itu dekat dengan zatnya, kacau kita, hancur semuanya. Ya? Bahaya. Subhanallah. Bahaya sekali. Hina sekali Allah SWT. Masa dia muat dalam alam raya ini, muat dalam tubuh kita? Makanya banyak hadis-hadis palsu mengenai masalah ini. Mawasi'ani mawasi'a qalbu abdi, tidaklah cukup memuat aku kecuali hamba, hati hambaku. Ini hadis-hadis yang palsu. Ya, Allah itu enggak muat kecuali dalam hati hambanya. Subhanallah, ini hadis-hadis yang palsu. Ya, Allah SWT itu di atas arasnya, Maha tinggi daripada makhluk-makhluknya, tapi dia dekat dengan kita, selalu menyertai kita. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Ya. Kemudian ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, para ulama menyebutkan bahwasanya ma'iyah kebersamaan Allah dibagi dua, ya kan? Ma'iyah ammah, ma'iyah khassah. Kebersamaan yang sifatnya umum, maknanya Allah memantau manusia, mendengarkan makhluknya, ya, maha kuasa terhadap makhluknya, meliputi seluruh makhluknya, itu ma'iyah ammah. Yang kedua namanya apa? Ma'iyah khasah. Ma'iyah khasah maknanya adalah kebersamaan Allah dengan makhluknya dalam bentuk menolong mereka, membantu mereka. Subhanallah. Ya. Kalau antum merasa takut di malam hari, yakinlah Allah menyertai antum. Ini ma'iyah apa ini? Ma'iyah khasah. Subhanallah. Antum takut sama orang besar, gemetaran, ya, hilangkan semuanya. Katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar daripada segala sesuatu. Demi Allah ikhwan, orang yang akidahnya benar, dia tidak takut kepada makhluk. Tidak ada takutnya. Di depannya itu orang paling kaya satu dunia, setingkat dengan Qarun pun, dia enggak ada peduli dia. Di depannya itu orang yang paling hebat kekuasaannya, ya, setingkat selevel dengan Fir'aun, enggak ada dia takut sama sekali. Ya, subhanallah. Ini orang mukmin sejati, merdeka dia. Dia enggak takut sama makhluk. Maka dia enggak perlu menjilat-jilat bosnya, atasannya, enggak. Kerja aja dia. Panggil datang. Perintahkan dia kerjakan. Ya. Perlu diberi nasihat, diberi nasihatkan pemimpinnya, tuannya, bosnya, ini dia. Enggak takut, tapi coba orang yang terlampau besar dalam hatinya makhluk. Subhanallah. Menjadi budak dia. Bicara takut, nanti dipecat. Ya kan? Subhanallah. Jumpa sama orang besar aja dia gemetar. Enggak pede dia. Subhanallah. Ikhwan, kalau akidah kita orang Indonesia ini benar, subhanallah, kita akan tampil di hadapan bangsa-bangsa lain dengan tegar. Ini bangsa kita ini banyak yang rusak nih bangsa kita ini. Nampak orang-orang kafir itu orang-orang barat, mister. Ya? Anak-anak kita nengok orang-orang kafir itu, nengok orang barat, ini mister nih, mister. Enggak ada apa-apanya mereka ikhwan rahimakumullah. Ya? Datang orang-orang Singapura itu sama antum kemari, ini di atas kita ini lebih pintar. Enggak ada. Sama semua kita. Ya? Itu warisan-warisan feodal dulu itu yang melekat dalam diri kita. Sama. Kita semua setingkat. Ya? Jangan antum anggap Indonesia ini kelas paling bawah, enggak. Semua kita sama. Masa peduli antum di hadapan antum orang Perancis, orang Amerika? Kenapa? Ini karena kita bangsa yang munhazim, bangsa yang kalah. Itu orang Amerika itu. Itu kuliah di Amerika itu. Kenapa rupanya kuliah di Amerika? Memang udah paten kali. Ini karena jiwa ikhwan. Ya. Maka sibuk dia. Oh, ini orang Singapura nih. La ilaha illallah. Kenapa rupanya? Ya. Ini harus dikembangkan semua. Hamba yang mukmin itu dia hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beriman terhadap asma wa sifat, kita akan menjadi orang yang paling merdeka. Kita hanya mau jadi hamba Allah Subhanahu wa taala saja. Lihatlah para salafus salih. Amir ibn Rabi' Tsaqafi itu yang datang hadap Raja Romawi dalam sebagai riwayat Raja Persia, pakaiannya biasa. Diketawai dia sama orang-orang Romawi. Kudanya kuda pendek, kuda Arab, lain dengan kuda mereka besar-besar. Tongkatnya, tombaknya pun ala kadarnya, subhanallah. Dilarang dia masuk istana pakai kudanya. Dia bilang, yang butuh ini bukan aku, kalian. Raja kan yang panggil aku. Kalau dia mau, aku masuk dengan kuda aku masuk. Kalau enggak butuh, aku pulang. Masuk. Udah tiba sampai di karpet. Karpet dibentangkan, ya kan? Untuk tamu-tamu menuju raja, turun dari kudanya dia. Dikatkannya di tiang istana kudanya. Masuk dalam istana. Subhanallah. Ujung tombak dia itu seharusnya di atas, dia balikkan ke bawah. Dia tusuk-tusuk karpet itu koyak-koyak. Itu ikhwan. Jadi jangan salah antum. Kita ini kalah karena ilmu mereka tinggi, iptek. Enggak ada itu semua. Iman kita ini yang kosong. Gara-gara iman masalahnya. Bukan masalah mereka punya sekolah besar, mereka punya lembaga besar, pendidikan besar, orangnya besar-besar. Bukan itu semua. Tapi iman, iman kita ini yang kerdil. Tengok itu. Berapa banyak yang meninggal itu gara-gara batu ajaib. Subhanallah. Gimana mau tampil sama, berhadapan sama bangsa-bangsa lain. Sama batu aja tunduk. Ta'jub, ta'zim. Subhanallah. Ini yang membuat kita kalah. Antum kalau kau antum pergi lihat saudara-saudara kita, subhanallah. Coba antum, saya berjalan, ya. Mana ke Qatar, Doha bersama saudara-saudara kita. Orang semua duduk di atas bangku. Pekerja-pekerja kita enggak pede, enggak percaya duduk di atas bangku, duduk di bawah. Subhanallah. Antum bayangkan. Saya bilang, naik, ini bangku kosong, naik. Tidak berani dibawa. Mana ini? Subhanallah. Sama kita semua ikhwan, manusia semua kita ini. Tidak ada di sini jin kan? Manusia semuanya. Tengoklah bagaimana pelajaran diajarkan Amir bin Umar Abdul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ya? Ketika Amr bin As putranya ikut perlombaan kuda, pacuan kuda, dikalahkan oleh seorang yang tangkas, cekatan, marah. Ini putra gubernur marah ini. Subhanallah. Maka dia dekati yang menang itu, dia pukul. Kenapa kau kalahkan saya? Mengadu, subhanallah. Melapor laki-laki ini kepada Umar bin Khattab. Seketika Umar panggil Amr dengan anaknya, putranya dua-dua. Datang. Ya. Ketika datang di hadapan Umar, Umar marah besar kepada Amr. Ya Amru, limasta'batan nas wa laqad ulidu ahrara? Wahai Amr, sejak kapan kau perbudak manusia? Bukankah mereka semua telah dalam keadaan merdeka? Subhanallah. Kita ini enggak ada yang budak, ikhwan. Maka antum jangan mau jadi bangsa budak. Ya? Mental-mental budak antum cabut, buang sana ke laut sana itu. Ya? Ini kita lihat, masyaallah, antum enggak tahu saya gimana membangun ini semua. Kita kurang pede ini, enggak tahu saya. Bangsa kita ini enggak tahu, kurang pede di hadapan bangsa lain. Anak-anak S1 tamatan S1 S2 kita pun masih mencela-menceli, ngomong tak cemana-mana. Enggak percaya diri dia. Kita bukan masalah sombong, ikhwan, tapi kita harus memiliki percaya diri. Thiqatan bin nafs, percaya diri. Ya? Nanti disuruh itu hadapi itu. Janganlah, itu petinggi negara. Datangnya aja, kenapa rupanya? Ya? Itu hadapi itu. Itu orang kaya besar itu. Enggak pernah saya masuk rumahnya. Kok takut? Subhanallah. Emangnya apa rupanya dia? Gimana? Setuju enggak? Gimana, Ji? Setuju? Ya, Ji? Setuju, harus setuju ini. Ana wallahi enggak mau nih antum tuluy-luyu, enggak ada ini cerita ini. Lemas-lemas, letoy-letoy. Berani. Ya? Subhanallah. Inilah berkat iman. Kalaulah imannya benar, bangsa ini akan maju, ikhwan. Sumber daya manusia kita banyak, sumber daya alam banyak, mental kita ini yang parah, iman kita ini yang keropos. Ya? Dukun itu lebih mereka yakin daripada Allah Subhanahu wa taala. Mau kaya bukan dia bekerja keras, datang ke dukun. Subhanallah. Akhirnya dukun yang kaya, dia miskin. Ini mental apa ini? Subhanallah. Semakin tinggi gelar-gelar kita, semakin tinggi, semakin banyak yang gelar S1, S2, S3, tapi semakin mental semakin loyo aja. Subhanallah. Iman ini diperbaiki. Beriman kepada Allah, asma wa sifatnya ini membangun pribadi kita. Subhanallah. Supaya kita tawadhu itu karena iman dengan asma Allah sifatnya. Al-kibriya, dia memiliki kesombongan, keperkasaan. Akhirnya kita mau sombong, apa aku ini rupanya? Apa yang aku sombongkan? Wajahku yang ganteng ini ketabrak mobil hancur. Apa? Kepintaranku ini geger otak. Gila. Subhanallah. Enggak ada, ikhwan. Beriman yang asma Allah sifatnya ini membuat seorang, subhanallah, hidupnya benar-benar indah sekali. Jadi bukanlah asma sifat antum hitung-hitung. Wallahu alladzi la ilaha illa warrahmanur rahim, al-malikul quddusus salamul mu'min. Apal antum luar kepala pun enggak ada manfaatnya kalau antum enggak paham apa kandungan isinya. Yang melahirkan sikap yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ar-Razzaq, apa arti Razzaq? Pemberi rezeki. Ngapain ke dukun sana minta rezeki? Subhanallah. Ya, mau kawin takut, kenapa? Gak bisa saya beri rezeki istri saya. Lebih baik. Kenapa belum kawin? Kayaknya gak sanggup saya beri kasih makanan orang. Mentalnya kayak gini, cuman mau kawin nih. Apalagi mau nambah dua ini. Mentalnya kayak gini dah. Subhanallah. Mau punya anak lagi? Dua aja udah payah ngasih makannya. Cuman 3-4. Mentalnya, subhanallah. Ini semua salah ini. Ya. Padahal Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sana rezeki kalian. Dan apa yang dijanjikan? Bukan di bumi nya rezeki, kita di langit yang menentukannya Allah Subhanahu wa taala. Kucing itu aja enggak takut dia beranak banyak. Antum subhanallah. La ilaha illallah. Ini semuanya gara-gara salah. Banyak yang salah dalam akidah kita ini. Ya. Tengok acara TV itu membuat anak-anak kita jadi pengecut. Mau kamar mandi takut ada kuntilanak, kuntil mak, pocong, tuyul. Khurafat di benak kaum muslimin. Itu TV itu banyak-banyak lah antum beli TV itu. Yang menghancurkan anak-anak istri kita semua. Ya. Mau kamar mandi aja, mak kamar mandi. Cemana menjadi didik, mendidik-mendidik dia menjadi anak-anak yang berani menentang musuh-musuh Allah SWT. Kamar mandi takut. Gimana berperang di malam hari? Subhanallah. Nengok pohon besar takut. Taruh sesaji di sana. Oh, malam hari takut keluar. Subhanallah. Ini karena semua rusak akidahnya. Makanya beriman kepada asma sifat penting sekali. Semakin banyak seorang mengetahui tentang Allah, semakin dalam ilmunya tentang Allah, semakin dalam imannya, semakin benar dia bersikap di dunia ini. Subhanallah. Itu para ulama kita dahulu, mereka telah meyakini ini semua. Ya? Mereka enggak takut kecuali Allah SWT. Sampai kata Rasulullah, la yutimmanallahu hadzal amra. Allah akan sempurnakan urusan agama ini hatta yasir raqibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhaf illallah. Sampai seorang kelak jalan dari Sana'a ke Hadramaut, dia tidak takut apapun juga kecuali Allah SWT. Subhanallah. Ini yang melahirkan masya Allah pahlawan-pahlawan sejati. Baninya rame-rame, sendiri takut. Ini semua salah, salah kaprah. Maka demi Allah, orang yang benar-benar belajar Islam dengan cara yang benar, dengan ilmu yang benar, akan membuat kepribadiannya masya Allah tampil mengesankan sekali, jadi panutan manusia. Jadi andai kata ada orang Islam yang tidak benar sikapnya, itu menunjukkan dangkalnya ilmu pengetahuannya tentang agamanya sendiri, tentang Allah Subhanahu wa taala. Tengok kaum muslimin yang ikut-ikutan, ya, penampilan-penampilan orang-orang fasik, orang kufar. Ini menunjukkan dangkalnya dalam agama. Ya. Kalau andai kata ada apa namanya hiburan-hiburan, lagu-lagu, lompat-lompat kecacing kepanasan, enggak ada akal. Subhanallah, rame-rame perempuan laki-laki campur baur. Kalau akal antum sehat pikirkan, kok bisa orang enggak jengkrak-jengkrak gini, kecacing kepanasan, enggak malu dia. Subhanallah, dia enggak bagus. Fitrah menyimpang. Ya. Makanya ikhwan rahimakumullah ta'ala, hendaklah kita semua belajar agama dengan benar. Kalau andai kata belajar dengan benar, dia makan dengan benar, enggak ada yang salah. Ini masya Allah, muamalah kita menyimpang, menyalah. Subhanallah, utang antum enggak bayar, bahaya. Janji enggak ditepati, kaum muslimin bahaya ini. Ya. Makanya buruk citra kaum muslimin di mata musuh-musuh Islam, karena mereka tidak mencerminkan agama Islam itu sendiri. Ya. Ada seorang musuh Islam, dia baca kitab-kitab. Dia terpesona. Dia tinggal di negeri kafir. Akhirnya dia masuk Islam. Seluruh anak istrinya dia bawa masuk Islam. Karena indahnya Islam yang dia baca. Akhirnya dia mau hijrah, tinggalkan negeri kafir, pindah ke negeri kaum muslimin. Ternyata setelah pindah, nampaknya apa yang dia lihat daripada kaum muslimin gak sama dengan apa yang dia baca dalam kitab. Sehingga dia bilang, alhamdulillah, aku mengenal Islam dari sumber-sumber Islam. Kalau aku mengenal Islam dari kaum muslimin, gak pernah aku masuk Islam. Subhanallah, malu kita ikhwan. Topi-topi lobi juga, nipu-nipu orang juga. Subhanallah. Haji-haji juga, nipu orang juga. Jalan terus, subhanallah. Inilah dia buah daripada ilmu terhadap Allah SWT tentang aqidah. Ya. Lihatlah ketika salah seorang pembesar nama Jabalah, Jabalah bin Laiham. Ini warisan feodal. Jabalah ini penguasa Hira. Masuk Islam dia pada masa Umar radhiyallahu taala. Karena Islam telah terbentang. Ya. Masuk Islam orang dengan keperkasaannya atau keinginannya semua masuk Islam. Tawaf dia. Ketika sedang tawaf dengan pakaian kebesarannya, terinjak pakaiannya oleh salah seorang budak. Maka dia marah. Dia tampar budak itu sampai mencerat darahnya. Budak ini komplain pada Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Maka dipanggil oleh Umar. Jabal kemari, di sidang dia. Dia katakan, wahai Amirul Mukminin, apakah dapat disamakan aku dengannya? Berkata Umar, al-Islamu sawwa bainakuma, Islam menyamakan kalian. Kau pilih qisas atau dia minta atau kau minta maaf kepadanya. Dia maafkan kau. Kalau tidak qisas, ya, pecah hidung, pecahkan hidungmu. Subhanallah. Qisas, kata Jabalah, beri aku tempo berpikir satu malam. Satu malam dia beri waktu tempo berpikir, dia lari kembali ke Hirah murtad kembali waliyatubillah. Ini Islam yang sesungguhnya, ikhwan. Ya, antum kalau Islam antum benar, enggak pernah antum bangga sama orang kafir itu, enggak pernah itu. Anak saya sekolahnya di Amerika, di Australia, enggak ada bangga antum itu. Tapi antum akan mengatakan, anak saya dipajar ilahi, gitu. Subhanallah. Bangga. Di mana belajar bahasa Inggrisnya? Tuh, di Inggris sana. Mana? Ngapain jauh-jauh belajar bahasa Inggris di Inggris sana? Sini banyak. Tuh apa? Itu bukan pandai, itu bodoh itu. Ya? Demi Allah, kita harus merasa mulia dengan agama kita ini. Mulialah antum. Jangan ikut-ikutan orang-orang itu, enggak benar, yang enggak akalnya enggak benar itu. Lihatlah perkataan Umar radhiyallahu taala, "Nahnu qaumun azzana Allah bil Islam." Kita ini orang-orang yang Allah muliakan dengan Islam. Kalau enggak ada Islam, Umar itu enggak dikenal. Umar bin Khattab enggak dikenal, apalagi Umar Bakri. Semuanya enggak dikenal, subhanallah. Tapi Islam yang membuat Bilal itu dikenal. Saking Bilal ini masyhur, banyak kali Bilal-Bilal bertumbuhan. Di mana-mana Bilal. Mentang-mentang dia azan dibilang Bilal. Pandai-pandai berdoa dibilang Bilal. Subhanallah. Islam mengangkat mereka. Kalau enggak ada Islam, orang Arab itu tidak pernah sama sekali, ikhwan, masyarakat Arab Badui dikenal dunia. Yang dikenal orang peradaban apa? Mesir. Ya, Romawi, Persia, India, itu negeri-negeri besar. Mereka memiliki peradaban yang tinggi, masyhur. Tengok gedung-gedung mereka, piramid yang mereka bangun. Tapi Islam datang meruntuhkan semuanya. Subhanallah. Enggak pernah orang-orang yang kenal bangsa Arab itu, enggak ada. Karena itulah mereka enggak dijajah. Dan di situ ada dampak positifnya. Kenapa Islam diutus di Jazirah Arabia? Mereka bangsa yang merdeka, enggak pernah dijajah mereka. Kenapa enggak pernah dijajah? Malas orang-orang itu ke sana. Tengah padang pasir, jauh. Ngapain kita jajah payah-payah ke sana? Banyak yang bisa dijajah yang dekat-dekat. Subhanallah. Ya? Itu yang buat mereka merdeka. Makanya ketika mereka keluar ekspansi sampai ke Romawi, ya, berkata Raja Romawi, ini karena kelaparan kalian keluar, ya. Kalau karena kelaparan, pulang nanti kita kasih bekal semuanya. Janganlah kemari. Ya. Enggak bisa kan melawan kami. Kalian tuh bagi ngelalat, digigit aja hilang. Kata Raja Romawi. Sampai dihinakan Raja Romawi. Dia panggil ketika itu pengawalnya, ini anak ini, dia minta tanah kita, mau menguasai tanah kita. Bawakan satu karung tanah. Dibawakan satu karung tanah. Kata dia, ah, ini ambil, diambil. Terbaca dalam sirahnya. Bidayun Yahya. Tapi sahabat Nabi ini, Amir bin Ribi Al-Thaqafi, segera dia pikul tanah itu, dia bawa lari cepat-cepat. Di tengah jalan berfirasat ketika itu raja, bahaya kita ini. Ini sial kita ini. Tanah kita udah kita kasih dia bawa, besok tanah kita betul-betul dibawanya. Subhanallah. Benar, tafa'ul. Merasa optimis, bahasa Arabnya apa? Tafa'ul. Merasa optimis sekali ketika itu apa? Amir, lihat dia pulang. Tanah mereka sudah diberikan kepada kita nih. Pasti kita akan menguasai tanah mereka. Subhanallah. Itu jiwa optimis. Antum harus kembangkan jiwa optimis kembali nih. Jangan mau kayak gini aja kerja antum, enggak bisa. Optimis harus berubah semuanya. Untuk lebih baik ke depan. Dibangun nih jiwa-jiwa optimis ini, ya. Apapun profesi antum, dibangun semuanya. Jadilah yang optimis. Jangan jadi orang-orang yang pemalas, banyak menghayal, banyak melamun, banyak santai. Kerja. Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai pekerjaan, cari kerja yang lain. Itu orang beriman itu. Subhanallah. Ini ada ikhwan-ikhwan besok mau Riyadhus Shalihin kita datang nanti. Siapa yang pengangguran itu? Ini bahaya ini. Enggak ada boleh nganggur. Kerja semuanya kita. Ya. Daripada nganggur-nganggur itu baca Quran segala macam itu kerjakan, ngapal hadis. Masjidnya itu mendatangi banyak-banyak menghafal Quran, mengucap menghafal hadis. Semuanya diisi dengan yang baik, ya. Subhanallah. Ini yang harus dikembangkan semua. Ya. Semuanya harus meraih bintang. Itu yang benar itu. Bangun seperti itu jiwa kita. Ya jala. Ya loyo-loyo. Subhanallah. Taib ikhwan rahimakumullah. Kayaknya kajian kita malam hari ini mungkin setengah aja tentang materi kita. Cukup sampai di sini dulu. Aku qulu qouli hadza. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Tafadhal. Silakan. Pulang kajian ini harus semangat semuanya. Jangan antum pulang-pulang lesu-lesu semua, enggak semangat-semangat nanti. Antum lihat bagaimana pendidikan-pendidikan Rasulullah terhadap para sahabat, subhanallah. Enggak seperti kita sekarang ini. Anak sekarang umur 18 tahun, kelas berapa itu? Tamat SMA ya, kelas 3 ya. Subhanallah. Masih anak ingusan. Saya bergantung sama babi maminya dia. Enggak bisa apapun juga, ya. Masih disuplai uang segala macam. Itu pun depan dia cewek dia. Subhanallah. Cewek pandai. Uang masih dari orang tua. Ya, subhanallah. Lihat para sahabat 18 tahun, subhanallah. Matang berpikir mereka. Antum tahu namanya Usama. Kenal enggak? Bukan Usama bin Laden. Usama bin Zaid. 18 tahun dapat misi besar memimpin pasukan kaum muslimin menyerang Romawi. Ya. Umurnya 18 tahun. Bayangkan itu. Ini udah tua-tua kita semua ini. 18 tahun di bawahnya ketika itu para sahabat senior, ada Talha, ada Ali, ada Zubair, di bawah dia. Sampai disebutkan dalam riwayat Umar pun di bawah dia. Subhanallah. 18 tahun. Ini baru mantap, ya kan? Subhanallah. Itu 14 tahun dan mau ikut perang dia. Abdullah bin Umar 14 tahun mau ikut perang ditolak balik. Dan lain-lain. Yang ditolak Rasulullah banyak ketika itu. Subhanallah. Gimana caranya ini? Ini anak-anak kita manja-manja ini. Antum ini anak-anak manja ini semua. Subhanallah. Tayyib. Jika enggak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.